Satu kali ku temukan bunga di tepi jalan. Siapa yang menanamnya? Tak seorang pun mengira bunga di tepi jalan. Alangkah indahnya. Kasihan kan ku.